Sampah merupakan limbah dari kegiatan manusia, baik bisa digunakan kembali atau tidak. Memilah sampah pun menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini seharusnya sudah menjadi tanggung jawab setiap orang. Namun nyatanya, kesadaran masyarakat akan hal itu masih rendah. Mereka mencampur semua sampah menjadi satu. Sampah yang dihasilkan rumah tangga akan diangkut ke TPS terdekat. Salah satu TPS yang ada di Kota Bandung adalah TPS Gede Bage. Sampah yang masuk ke TPS ini akan langsung dipres menggunakan mesin pres. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi bobot dari sampah. Menurut Lucky, salah satu petugas TPS, TPS Gede Bage biasanya menampung sampah sampai 9 ton per liter. Setelah sampah dipres, sampah tersebut siap dibawa ke tempat pembuangan akhir, yaitu TPA Sarimukti. TPA yang terletak di Cipatat, Jawa Barat ini menampung sampah-sampah dari 4 wilayah, yaitu Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Soreang. Sampah yang dibawa ke TPA setiap harinya mencapai 1.800 ton. Sampah yang dibuang ke TPA pun tidak ada proses pemilahan. Hanya saja, banyak pemulung yang mengambil beberapa jenis sampah untuk dijual ke bandar. Sekitar 600 kepala keluarga pemulung setiap harinya hidup berdampingan dengan persampahan. Kalau hanya kita melakukan edukasi tanpa merubah sistem, itu akan sulit. Sadur dari peraturan daerah, kita ada mau melakukan perubahan. Itu yang PR kita dari bidang seksi edukasi, untuk merubah mindset masyarakat ya. Kita nggak sadar kadang itu sampah itu berbahaya, dampaknya berikutnya, karena sampah kita buang aja. Mungkin masing-masing kita punya batas kesadaran sendiri masing-masing ya, tingkat-tingkat ininya sendiri masing-masing. Nah itu yang kita mau melakukan perubahan mindset masyarakat, bahwa sampah itu bahaya loh kalau nggak kita olah. Bahwa sampah itu ada dampaknya ke depan untuk anak cucu kita. Menyoal sampah di Desa Jati Enda, Cilengkrang, Ujung Berung, Kota Bandung, ada nih yang namanya Kampung Inspirasi. Kampung ini sudah mengelola dan mengolah sampahnya sendiri. Selain sampah kampungnya sendiri, swakelola sampah ini sudah mengelola sampah kampung tetangga. Sampai saat ini, swakelola sampah sudah bisa memilah sampah menjadi 80 jenis. Di antaranya, sampah boneka, bungkus makanan ringan, tutup botol, kaset, dan lainnya. Sampah organik pun sudah diolah menggunakan biogester yang nantinya akan menghasilkan gas. Dan itulah yang menjadi keluhan pertama warga masyarakat dan masalah sampah. Kemudian saya sebagai ketua RW merasa bertanggung jawab bagaimana ini sampah dibuang jangan sampai menjadi masalah dengan masyarakat, tetapi masyarakat harus mampu memanfaatkan sampah, ya khususnya memilih, mengolah dan memanfaatkan dari sampah itu sendiri. Selain di Cilengkrang, di Cipageran, Cimahi, ada juga loh Taman Edukasi 3R yang bertempat di RW 22. Mengusung konsep yang hampir sama, Muhammad Satori mendirikan Taman Edukasi ini. Ada sedikit hal berbeda dibandingkan swakelola Cilengkrang. Di Taman Edukasi 3R ini terdapat pengolahan kompos menggunakan bata terawang. Di kedua tempat tersebut, sampah yang masih bisa diolah dikelola sampai menghasilkan uang. Di swakelola sampah, terdapat kelompok wanita tani atau KWT yang sering membuat kerajinan dari sampah. Contohnya, membuat tikar dari bungkus kopi, bunga dari sampah plastik, dan lainnya. Thank you.